adek-adek. Sekarang Cing Min mau jadi kodok, denger ya. Sang Bango, Sang Bangau, kenapa lu delak delok? Sang Bangau ngau ngau, Sang Bango, kenapa lu delak delok? Mengkenye aye delak delok, sang kodok kerak kerok. Mengkenye aye delak delok. Sang kodok kerak kerok, sang kodok sang kodok, kenapa lu kerak kerok? Sang kodok sang kodok, kenapa lu kerak kerok? Emang kayaknya aye kerak kerok, orang-orang pada ngorok. Orang-orang pada ngorok. Bikin musik lagu jel house rock.